Jadi mendunia itu ternyata gak susah kalau kita berpikir. Seluruh yang terjadi hari ini, terangnya malam ini, ditentukan oleh seorang laki-laki yang disebut idiot waktu sekolah, namanya Thomas Alva Edison. Seluruh rumus-rumus hari ini dikendalikan oleh orang yang pernah dianggap gila, namanya Einstein. Ayo coba. Nah, yang kita lakukan sekarang ini apa sudah?